kita indah lembalikan yang masyarakat itu sangat susah wong kan nandani atau lakon dikalin lawan tingkah minal pahwali dan tetap sakit dua-dua tingkah tato adin au maksiatin au nikmatin au baliatin atau cukup apa yang lain kok antar saya itu serupa katul apa atur ku biro ke dalam alaika yang sesil aitu lukul obu dia dibisi sejuruh ke dalam ini mengaku lo marahku Allah itu silukan kan bisa nyampe akhir apa lati buruk yang siro ilarok bika pengeran siro indah talak busika indah menarikannya oleh ana sopole yang lakoni siro dikhalin ana indah kelawan tingkah sisi mira akhwali kan tetap saking berobot tingkah Rianna syariat akron sakta meni syariat iku mabniyatun jenengah iku mubayinatun mertelaan ke lidah ikamare mukono-mukono buruk alaika aitu lukul obudiyah lazitu siluka ila rabbik Pakin naman mengkosa kemenewong nadoro kami yang sokoman bil kitab wa sunnah iku wajadah nemu sokoman maing barang mursidu kang nuduhaka apa makiman Pakubu dia buka mengkotai sifat ngawulo iro fito hati dalam tohan iku antas syajah yang tau medjani siro minna tahu ing anugerai Allah ya dalam tohan alaika yang kasih siro wafil maksiat ya ewa ubudiyatu kafil maksiat iku al istighfar liun nafuro wa taubatulan taubat min hazak maksiat wafil nikmati ewa ubudiyatu kafil nikmat iku syukur-syukur alaiha ingat hasil nikmat wafil baliyah ewa ubudiyatu kafil baliyah iku asyukur sabar alaiha ingat hasil baliyah wa inna ma yukhofu lan ufastini fi khawatirati alaika inatasi siro fi hadil ahwal opo min ghalabatil hawa lindiye hawa nafsu alaika inatasi siro hatta yukmiyaka sehingga muta'ake micekake muta'ake opo hawa in siro anduk yati tori ikostika saking minyali balanis jumro amma saking barang dukirokan ditutur opoman di antuk jiba kelawan yang kita ujuk sama siro kita ati kelawan to'at waktu siro lana tepi siro bil maksiat watas takil lalan milang-milang sitik sopo siro anik mata nikmat walatas kuruha mengkora syukur sopo siro nikmat wajar za'alan ngersah sopo siro bil baliyah tinggal cukur wayah tamilulan member apa anal makna sak kemai maknanya iku layu khofu ora dikhawatirake alaika ayuhal murid as-sadiq apa antara ayuhal murid as-sadiq murid kang temen apa antara tak bisa itu jadi serupu alaika apa aturuku biro-biro jalan ayu akmal untuk siro-biro ngamal al-musilah juga bisa nekahki ilallah min sholatin wa siyamin la dikrin ayat tapi sudah sekabur serupa alaika apa al-awla kalau itu tomo minda saking amal wata siru mengkodati sopa sila ketak malu ngamal sopa sila hadahi iki amal tarotan ing dalam amal pisan wadalan ing iki amal ukhro ing dalam amal kangeneh watan takilulan ngali sopa sila bi anwa'il ibadati ing dalam bidok perwarnani bidok ibadah liko nika kronan ni siro ikula ta'riku orang abri sopo siro al-aula ikang luwih utomo minha saking akmal min gairi hitri bang saking liani aula ini itu dan aula itu di dalam takun ing dalam narikani was orang ono sopo siro iku tahta tarbiyat syekhin tetap ono ing dalam nisa-nisore tarbiyai syekh tarbiyah niku pendidikan sih wa inna ma yukhofulan pastine dikhawatirake alaika apa min ghalabatil hawa ngelidia wa nafsu alaika ing atase sira kaya sudduka mongko ngalang-alangi apa hawa nafsu ing sira ansuru fi ayyi tariqin sing nyambah dinding jalan mintil katsuru saking gunung-gunung jalan patar si umum kembali siro anik tawajui saking madep ila maula kamari jendoro ilo bali lagi bali utai perkoro yang zamin bahkan tetep opala di ing siro iku antas takmi antas takmi layento ngelakoni sopa siro guna aki siro tungkol kurubati ing kroko jalani kroko marek wa ilam takrif lan senajan orang ngawin siro al awla ingkang utomo minna saking akmal atwa tungkol kurubat sami hadda yajma'a kasyen ngumpola kei siro sopa Allah ala syaifin nasikin ngatasi syekang mituduli bagus yuri kakang meruhaki sopa syekh nasih ing siro dalika imukun-mukun awla wataku nalan ono sopo siro iku takta tarbiyat ini tetap ono dalam misteri-misteri pendidikani syekh nasyek subhana man kano suci nidat usabihu subhana man satarokan untuk isopo man sirol khusus yati in siri kongso khusus ay sirran dikisisir wakamu tay sir ikwal khusus yatu kongso khusus waya utawi khusus yah ikwal ulumu biro-biro ilmu wal ma'arifulan biro-biro ma'rifat wal asrawulan biro-biro sir al ilahiyatu kan kongso pengeran alati layu tiha kan uraparin in ulum ma'arif asraw sopa Allah alati yuktiha kan paring li awliya iman biro-biro walini Allah wa yufidu halan ngelobiraki sopa Allah yang ulum ma'arif asrar ala gulubi ngatasi berapa hatinya Allah subhana man sataro biduhuril basyariyati klan pertelane sifat manusia ayil ahwali dikisi berapa tingkah Allah titah utuhkan nganyar tegopo latilil basyari mari manusia wal umurilan berapa perkara dunia wiyati kan manusia dunia allati yata'attaha kang nandangi ing umurid dunyawiyah lan ahwal sapa anase menungso fa inna ba'dhal awliya ing rusak temen setengah grogro wali iku kot yakulu terkadang ana sapa ba'dha iku jamaron dadi tukang ubuk ubuki napa menika wesi tukang panen ya au khawatan atau tukang adol kloso au hayyatan atau tukang tenun khawas niku gawi atau adol kloso au hayyatan atau tukang tenun walayak ribu mongkora ngawru lu'in badin awliyak sopoh ghalibun nasi kapra-kapra yang menungso risatri khususiyati krono ketutupani sifat khususiyah ibadil awliya bihadis sanat iklan iki-iki penggawean alatiya ta'ato hakan nekani sebuah ibadil awliya ha'i khususiyat ha'i sanat ha'ruji ening sanat wa mukho samatilan propadune ibadil awliya linas lihali mu'amalati dalam tingkah nyambut gawene ibadil awliya ma'ahum sartani nas wakat yudhir lan terkadang lahiraki sopa Allah ataro khususiyah di introko lakuti jirutro sifat khususiyah ala ba'din nas wahumutai ba'din nas iku ad-du'atu jirutro kang aja-aja ilallahi ta'ala liyata kamala supaya jadi sempurna bihim kelawan du'at sopa wairuhum liyani du'at rabot wadhuharalan pertelo Zaran itu uji iman, man ini Gusti Allah subhanahu man. Wa zaran tertelo sapa Allah lil ibadi marido pro kawula. Ya adzami rabbi adzamatu rububiyati kan sifat agung sifat pangeran. Ai bi rububiyati kan sifat pangerane. Man ini Gusti Allah alhamdimati kan agung. Wi idhari afal rububiyati dalam lahirake pro kawula kete sifat ngawula. Alaihim ing atase alai mengatasi ibad wa ya uti atar ikwal ahwal berobo tingkah Allah kita terukan anyar kekopalati ala abdi ngatasi kawulo hatta patah tadi mengkona terapi opo ahwal iftikorong ing butuit abdi rabbi marang pengeran kal marodi kaya loro wal fakilan fakir wa innal hamda mengusak temani kawalo itu ida koma idal menalikan iji meneng iblan abad opo halun tingkah mintilkan ahwalikan tetap saking mumpun-mumpun tingkah ilta ja'amu kongungsi sopa abad ila rabbi maring pangeran bi izalati idalam ngilangaki halun wa doharalan pertelo lahu keti abad opo azamatu rububiyati sifat azamai Adomai agungi sifat dari pengirani Gusti Allah Rahman Al-Azimatikan agung Ay anna lahu tegesi sakjali iku tetebut di abad Sopo Rabban pengiran Malikan kang miliki lahu maring abad Yuzilu kang ngilangi Sopo Rab anu saking abad Ma'un barang koma kang jemeneng opo mabi klan abad Walau ladali kalalaman urai tai mengkunu-mengkunu idhar atau wawucu ini ku sakit hal iku mawujud halun mintil kal ahwal atau idhar atal ubudiyah lam yakribu mengkorang alu sopa abad iman Gusti Allah fa'adumatu rububiyah dimengkotai agungi sifat rububiyah iku innama zaharat ayin pastine pertelau fa'adumatu rububiyah il abdi maring kawu namaring il ibadi maring kubu kawu loh miwara ifijabi ubudiyah disakin diri ini alim-alim sifat kawu walau lada dikalalaman oral temukun puluh zaharat ila akhirihi langkah namun kebiawan sopa Allah iku batinan batin layar dari ura pertelau sopa Allah walidali kalan kronat iki-iki laula dalik kola syadiliyu pedasa sirrah dawu sabi imam syadili mungkum-mungkum bersihati sopa Allah sirrah nuca aku sopa Allah sirrah usir imam syadili al-ubudiyatu dari sifat ubudiyah iku jauharatun soco iso mutioro iso harat akan lahir lagi ing jauharat apa rububiyah itu sifat rububiyah wa subhanallazi fil khabir monggo maha suci ake isun banjus maha suci ini dan kan lembut kan banget kolase al khabir kan banget persan al khabir kan banget biasa bismillahirrahmanirrahim lalu kau alaika antal tadi tertur alaik wa innama yukofu alaik min ghalatakil hawa alaik boten dipun khawatirakan boten tidak ada khawatiran kalau sampai jalan menuju kepada Allah ini menjadi takut sebab jalan menuju Allah itu sudah jelas Allah sudah menjelaskan Rasul juga menjelaskan syariat juga menjelaskan cahaya thariqah dan hakikat sudah menjelaskan semuanya andai kata itu merupakan syariat syariat jelaskan dalam Al-Quran iman juga dijelaskan yang dilarang semua sudah dijelaskan kalau ini dilarang jadi seharusnya pun jalan menuju kepada Allah itu sudah tidak samar lagi sudah jelas tidak abu-abu karena syariat sudah menjelaskan syariat pun menjelaskan bagaimana ketika kita melakukan taat lan bagaimana niat kita tujuan kita ketika kita taat datang Allah dan bagaimana sikap kita ketika kita sedang melakukan maksiat mestinya harus istighfar dan taubat dan bagaimana kalau kita sedang menerima nikmat dan bagaimana kalau kita sedang menerima coba semuanya sudah dijelaskan oleh Allah sampai kewajiban-kewajiban di dalam Islam lainnya sholat, zakat dan sebagainya ini itu buatan kabur pun cekro lawa itu lah sing marai jadi sing tak khawatir no itu nek sampai hawa nafsu itu mengalahkan kamu. Kalau sampai hawa nafsu itu mendominasi kamu, memaksa kamu, itu yang saya khawatirkan. Jadi ngendikan pun Pak Kiai, kalau sampean harus dianggap harus ngerti, sebab harus ngasih Quran, ngasih hadis, ngasih syariat. Jadi jalan itu sudah jelas, ketok tujuan sudah jelas kesana, merono tujuanku dalane iki. Wis ora khawatir, kowe kabeh wis ngerti. Tapi sing tak khawatir kapan mengko dijigal karo hawa nafsu itu. Kapan kono hawa nafsu teko, ha hawa nafsu itu sing marahi kowe iku dadi ora tahu. Hawa nafsu itu bisa membuat kamu itu buta sampai tidak melihat jalan yang semestinya jalan itu sampun cetok. Contoh seperti to'at, tujuan to'at itu untuk semata-mata mengabdi kepada Allah. Karena hawa nafsu diserongkan sehingga di dalam to'at itu ada ujung. Jelas kalau kita maksiat, kita mesti harus istighfar dan taubat. Karena hawa nafsu memaksa kita sehingga kita tidak pernah taubat tapi maksiat terus. Kita harus bersyukur pada Allah. Kadang-kadang kita tidak bersyukur pada Allah, menganggap bahwa nikmat yang diberikan itu kecil. Kita mesti sabar kalau menerima cobaan, tapi nafsu ini memalingkan kita. Kita menerima cobaan tidak sabar, tapi malah bersabar. Jadi persoalan ini bukan persoalan nafsu, bukan persoalan pulau sampean harus menyerti, tapi persoalan hawa nafsu yang harus kita atasi. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Mahdiya. Ibaratnya wong laku, aku wis percaya nang nek kowe ngerti tujuanmu apa dalanmu iki, tapi aku sing aku ora khawatir nek sampe kowe keliru dalan. Tapi sing tak khawatir ning dalan ana begal iki lho nak. Ana begal sing marahi kowe kok dadi terus terhambat perjalananmu, atau bahkan kowe mandek ora sedekan kono mergo dibegal karo nafsu. Nah niki. Jenenge rasane nggih mboten? Sama ngerti tau nek nesu niku mboten napek ora kena dicukup. Tapi nopo sama nesu? Nek sang nopo sama nesu sampai melebihi batas, ya karena memang jenengan ditarik oleh nafsu. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Mbak Iya. Mula berkali-kali saya mengatakan, dalam kondisi normal, situasi dan kondisi yang normal, kita masih enteng saja. Tetapi kalau nanti nafsu sudah nimbrung, sampean dicoba dengan cobaan yang sekecil apapun, kalau nafsu itu sudah ikut, masalahnya akan menjadi masalah besar, akan menjadi sangat berbahaya. Niku-niku murad yang pertama. Murad yang kedua itu kan murad para murid as-shodiq. Wong sing ngarepake usul marang Allah niku kadang-kadang bingung. Iki ngamal sing tak lakoni ki apa? Nek dheke ora nduwe guru, nek dia tidak di dalam pendidikan guru. Iki sing apik iki piye, sing apik iki piye? Ngaleh meneh, ngaleh meneh. Ngaleh kemana pun tetap saya. Jadi aku ora khawatir. Tapi sing tak khawatirke nek jur nafsu melu rimbung, akhire kowe ora gelem ngamal babar-blas. Karena bingung mongso iki ditu satu, akhire ora ngamal babar-blas. Itu yang dikhawatirke oleh Mbak. Ini versi makna sing makna tasawuf ngoten. Tapi yang umum di dalam Iqadul Imam sendiri juga mengartikan sebagaimana yang kula aturaken wonten ngajeng mau. Jadi kalau kita berada di dalam kondisi tertentu, di dalam situasi dan kondisi tertentu, kondisi to'at, kondisi maksiat, bagaimana kalau kita dalam kondisi nikmat, kita harus bersikap gimana? Mbah Kiai tidak khawatir, jalan untuk mengatasi ini tidak khawatir. Sebab berketok kabeh wis diterangno ning ngene kitab, nanti terangno ning sunah, sampai nek delok ning kono mesti weruh. Oh aku nek ngene dibule ngene, aku nek maksiat kudune ngene, aku nek nampak nafsu kudune ngene. Tapi sing dikhawatir nembake iku nek nafsumu kok melu sampai kowe kalah karo nafsumu, Nafsu itu bisa membuat kamu buta, kamu orang weruh dalan. Jane nek maksiat iku dene tobat malah ora tobat mergo kowe kalah karo nafsu. Dan kowe taat kudu marang Allah, karena ibadah marang Allah malah ngene ana ujube, belum yang lain-lain. Kula bolak-balik amit tinggal ini napa meninggalkan kitab ini saya bolak-balik disinggung ini nafsu kita sendiri, karena memang sangat berbahaya sekali bagi kita, dan nafsu itu musuh yang paling dekat pada kita, bahkan musuh dia isinya yang berubah diri kita sendiri dengan nafsu. Nah, ngerti nih ada pertanyaan. Nah, seperti itu. Okay. Allah sudah menjelaskan semuanya. Ini Gusti Allah dak sing hak awake dhewe ngerti. Tapi nafsu ngejak kita jadi wong bodho. Kita wis ngerti nek akeh-akeh wong sing ning bumi iki dadekno awake dhewe kesasar sampai sabilillah. Tapi kita tidak bisa mengatasi nafsu sehingga kita membawa ke sana terpancing karena rangsangan-rangsangan nafsu yang menyuguhkan hal-hal yang membuat kita ini koma pamit. Ini yang membuat kita ngomong nafsunya di maksiat ya. Terus saya kira kan jika nafsu kan dari maksiat nafsu boleh maksiat itu sebenarnya tidak boleh merokok kalau memang nafsu naik kaya ngomong misalnya sedih kandani ya banyak nafsu berbudul padahal kulun lagi jelas enggak kulun lagi jelas itu termasuk dari nafsu termasuk nafsu dalil mengajar waktu sama pengirahan itu sih ngini-ngini tapi pengirahan surah usah mainan ini pun nafsu orang rasa sembahyang, orang rasa ini oh yang penting zikir karena pengirahan ini pun dalil-dalil nafsu dalil nafsu ini pun bisa berdalil nafsu ini pun dalil bahkan dalil ini lebih pinter kagus orang munafik ini pun bisa dalil. Malah kita wong Islam malah kadang-kadang didalili karo wong munafik. Ora ngerti ngalor ngidul, ora tau sembahyang ngandani kula sampeyan anazob atau minal iman. Sakit ta niku? Nggih. Dadi nafsu setan itu juga bisa berdalil, tapi dalil-dalilnya dia dalam rangka untuk memojokkan kita, dalam rangka untuk memesesatkan kita. Kalau kita ndak pinter-pinter, kita akan terpancing oleh dalil-dalil itu. Mungkin niku nggih. Iblis lan nafsu itu bedane pundi? Iblis niku diciptakan oleh Allah. Memang sengaja diciptakan oleh Allah untuk mencoba kita, untuk mencoba kekuatan iman kita, kekuatan taat kita. Iblis niku gampangane sampun wonten sejak bahkan sebelum Nabi Adam. Ini sama Nathan dalam cerita Al-Quran. Kalau nafsu itu diri kita sendiri, nafsu itu diri kita sendiri yang nopo menika mementingkan kehidupan kesejahteraan, kehidupan duniawi, kesenangan kehidupan dunia. Jadi keinginan diri kita sendiri. Wong itu keinginannya mesti awake seneng, awake kepenak, nek mangan yo enak, turu yo enak. Ini kan umi kan ngerti. Niku nafsu kita. Mula nafsu itu sebenarnya bertentangan dengan hati nurani kita yang suci, yang bersih. Di dalam diri kita diberi Allah dua ini, nafsu dan hati nurani. Insyaallah seolah-olah hati kita itu merupakan medan perang bagi nafsu dan nurani. Tapi tampaknya justru yang sering kalah itu adalah hati nurani kita. Yang sering menang itu nafsu kita. Nah, Karena apa? Karena nafsu dibantu oleh iblis, sedangkan hati nurani itu dibantu oleh malaikat. Lah kok kalah sih dibantu karo malaikat? Soalnya kadang-kadang nggih niku karena sudah terlanjur didominasi oleh nafsu, sehingga hati niki menjadi lemah, hati niki menjadi ya menjadi tidak peka terhadap bantuan-bantuan malaikat. Itu bantuan yang datang dari malaikat perlu ngambil, perlu ngambil suplai zikir dan lain sebagainya. Tetapi kalau nafsu niku ngambil seenak. Mulanya khuffatil jannatu bil makan wa khuffatin naru bisyahwat. Sawat itu ya nafsu ini. Lanjut buatan yang ternyata nggih buatan yang perjuangan, buatan yang perjuangan, buatan yang pengorbanan. Nafsu mutmainnah menikah nafsu yang sudah baik, yang sudah melalui proses mengalahkan nafsu lawah, nafsu amal, nafsu lawamah, baru nafsu mutmainnah. Nafsu kita itu awalnya memang selalu mengajak kita kepada hal-hal yang negatif. Kemudian muncul nafsu lawamah. Kalau sudah muncul nafsu lawamah dalam tafsir tertentu itu sudah agak ada keseimbangan. Artinya sudah ada kritik pada nafsu ini. Kalau nafsu yang terus yang sering main duni terus kuat, nanti sampai kepada tingkat kesadaran akan menjadi nafsu mutmainnah. Suatu ketika insya Allah kita akan sampai sana. Saya yakin kita akan sampai sana. Karena apa? Ini kita terus di sini. Karena nanti pada saatnya nafsu kita sudah tidak bergerak, bisa bergerak. Kenapa tidak bisa bergerak? Iya, nafsu ngajak jalan-jalan. Kita sudah bisa jalan-jalan. Iya kan? Kita sudah lumpuh. Nafsu ngajak makan yang macam-macam. Lesan kita sudah tidak enak merasakan makanan-makanan. Ayo nafsu harus lebih aja. Jalik mungkin nafsu itu bukannya datang akidah kita sing hati-hati pada saat itu. Nafsu ngejak sing wah piyen mbok semuanya yang diajak tutunggalane iku wis lemes kabeh. Nafsu moh di kongkon karena dipaksa karo pangeran. Tunggalane nafsu di sikil bareng. Terus sikile wis lemes liyan. Nafsu ini wis ora iso jalan. Pada satu ketika nanti kula sampean kan ngoten to. Wis atang-atang ngur kasur to. Mangan rono raiso bahkan dialem we ora putu-putu anak-anak yang nyeneni malah maidu nafsu kula sampean silang kabeh ndak ada keinginan dialem sebab wis ora ana wong ngalem. Itulah saatnya nanti ya ayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardhiyah niku nggih niki ya. Jadi sami mawon boten ana bedane. Kula tak muni sing ora ana bedane. Niku mangkin barang apik kabeh tapi dadi perkara niku. Syariat niku ing dalam arah untuk menuju kepada Allah. Thariqah niku dalan, artinya itu ada cara tertentu, ada cara sendiri untuk menuju kepada Allah. Tapi yang difokuskan kepada persoalan zikir. Tapi jenengan kan wis ngerti to dalan nggone Allah kan ora mung siji to. Bahkan seorang ulama mengatakan afdhalut thariqah thariqatu ta'lim wa ta'allum. Jalan utama menuju Allah yang jalan yang paling utama menuju kepada Allah itu adalah jalannya mulang karo ngaji. Sebab pulang dengan kita mengajar, dengan kita mengaji itu bisa nasrul ilmi kita bisa tahu itu dalam menuju kepada Allah. Jadi thariqah itu satu istilah untuk guru tertentu yang membimbing kita kepada Allah tapi melalui cara berzikir. Ini kan thariqah ini tidak salah badal. Wadah badal. Tapi kalau kita ini kembali ke Latia kemarin, nah di gambarnya ini kemarin persoalannya jadi rumit. Syariat ini diibaratnya perahu, thariqah ini diibaratnya nglangi yang tengah segoro, hakikat ini diibaratnya mutiara yang ada di dalam ini. secara istilah syariat sing diarani thariqah iku apa? Ya kuwi nglakoni syariat kanthi temenanan niku sing diarani thariqah kanthi ikhtiar niku thariqah. Sampeyan delok iki ning pethon hati kan. Memang thariqah yang kita pakai sekarang ini yang thariqah yang ada jamiah itu adalah merupakan guru yang memberikan petunjuk kepada kita menuju Allah melalui cara-cara berzikir. Mulanya olah pelajaran ini disebutkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau dilebarkan gurunya kebetulan itu juga pengetahuan yang luas kepada makna-makna Asma'ul Husna. Semuanya bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ini ku nek niat itu keliru akhirnya kadang-kadang terkoyok. Alhamdulillah, jangan sampai kita hikam ini terlibat di situ ikut, artinya ikut menganggap remeh jalan kamu salah, jalan kamu koyok oleh jangan sama. Apapun sekali lagi bahwa jalan menuju kepada Allah itu sangat banyak. Kaya ni wisal yang kaya ni. Mpun kaya ni begini pun boleh. Tapi nek urung ono ya bakal ono lagi. Terus ngah tadi. Lajeng terus niki terase. Subhana man satara sirral khususiyah. Khususiyah niku ilmu makrifat asrarul ilahiyah. Niku diparengke dening wali umum, orang-orang yang dekat pada Allah. Jadi ditumpahkan, diparingakan kepada orang yang dekat pada Allah, diparingakan, dimasukkan di dalam hati mereka. Orang-orang ini mempunyai sikap-sikap khusus, mempunyai perilaku khusus, mempunyai mata batin yang khusus, suasana batin yang khusus. Tapi khususnya ini ditutupi karo pangeran, diketokno sifat batinnya ini. Khususnya gen ojo kemo. Sebab khususnya itu adalah asrarul ilahiyah. Nek sampai ketok engko malah digawe omongan wong. Digawe omongan wong malah iso orang itu mengkultuskan, malah iso dadi macam-macam. Malah ditutupi karo sifat basariyah. Jaman biyen napa sifat basariyah? Wis kaya menungso kula sampeyan tak padahal hatine entuk keloberane makrifate. Makrifat datang Allah. Ono wali itu jadi tukang ubud ni, tenggelam apa ni pak cerita ni, tukang pandai kan zaman dia di kuping itu. Enten sing wali kerjanya ngoten. Enten sing wali nembe mawon saya itu, kulo nek coro kulo ni, sing tukang jahit ni pak, tukang gadani jam ni pak enten. Bahkan niki tukang gawe kloso. Enten tukang nenun enten. Jadi ghalibun nas tidak melihat karena kekhususannya niku ditutupi kalian penggalian-penggalian menungso. Bahkan kadang-kadang ya nyang-nyangan barang dan piro. Mengapa ana wali kok nganyang lho mboten apa? Memang itu untuk menutupi. Untuk menutupi khususnya. Sebab nek ora ditutupi mungkin bisa terjadi fitnah. Bahkan bisa jalani pengiran ini wali. Melana apa-apa mesti lana ana wali kok umbar omong. Lana itu sing waktu ini lah. Ini sing di sing disayang. Mbutu disayang ke sing dilakukan. Nah jadi sebuah mbak pun menutupi sirul khususnya. Dan sir khusus kekhususan berupa makrifat, berupa ilmu, asrar yang dititipkan di dalam hatinya itu tidak dilihat oleh orang karena nopo ditutupi karena sifat basariyah ini. Sekali lagi kalau tidak ditutupi dengan sifat basariyah nanti bisa meniru bermacam-macam. Karena ini ma'arif, karena ini ma'rifat, karena itu sir. Kelas kita kan tidak bisa menerima niku, gimana? Alah malah ada orang ngene, engko bal-balan itu menang di, menang kae 3-2 terus bener terus mesti makono ya terus wali. Lah kan repot. Apa mau ngerti di kandang wong kae iki bakal seminggas kok mati. Wong semene iki ana salah siji sing mati, dadak seminggas ana wong mati temenan. Wah, bayangke wali aku ini terus wali-wali tahu. Jadi orang-orang kafir itu malah ditutupi kalian Gusti Allah, karena sir itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menerima. Bila diobral akan membuat fitnah. Oke, enggak. Kata-kata di paling sir berarti menjadi kebencian. Kata-kata di paling sir. Enggak. Berarti betul. Oh, sakit. Kalau di paling kan nggak sakit. Kalau di paling, di paling nyuwun di paling sakit. Enggak. Dia nganggil lagi, nganggil apa bunga cengkeh. Nyanggi apa menurut torekong yang murid menuju kepada Allah, mengikuti jalan menuju kepada Allah, nanti kan sampai di sini, sampai kepada ma'arif, sampai pada asrul. Orang kalau sudah sampai kepada asrul ilahiyah, udah ketenangan hatinya, ketentraman batinnya lebih dibandingin dari orang yang punya uang bermiliar-miliar. Mulai sama anggap ono wali tukang jam atau tukang cewek itu orang kosong, batinnya sangat bahagia sekali karena sudah mendapatkan sirrul khususnya dari Gusti Allah. Kita tidak nyoro-nyoro seperti ini, sulit kita tebak. Mulanya kan bong tua nek manti-manti nek omong ada sembrono nek ono wali lewat, bisa juga bahkan ada yang ngomong 1000 orang kumpul salah satu ada walinya itu zaman biar tapi gak usah kece berlaku orang-orang dari sekian banyak orang siapa tahu salah satu di antaranya ada yang jadi wali, tidak ngerti. Nah ini pencet ditutupi kalau Gusti Allah rapi kece. Nah sing diketekan itu dobral itu wis to pes tekno niku malah buat wali. Nah itu pun tekat-tekatan mau niku malah rawali. Dobral pengertian sidik-sidik, lagi ngerti sidik, kandak-kandak. Wah, aku ngerti rahasia ini. Bodoh. Waduh haram. Oke, sidik pun kok kesal. Sama nilai Thank you.